Bilkhusus guru kita semua, orang tua kita yang kita hormati dan kita cintai, Kersana Abah Haji Soleh beserta keluarga besar yang sekaligus saya hormati dan saya cintai, aparatur pejabat pemerintah, Bapak Lurah beserta staf yang saya hormati, para panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Jami' Nurul Dulam, yang sekaligus saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, as'adakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, yang mudah-mudahan perkumpulan kita menjadikan satu wasilah, pertama sabab dihampura dosa ku Allah, amin. Anu kedua, sabab sing menang taufik hidayah ti Allah, amin. Panjang umur urang anu barokah, jembar rezeki anu barokah, anak sing saraleh tur salihah, urang dieu kabeh sing bari sakamarekah. Bila mana dugi kana ajal masing-masing, ku Allah sing dimawatan husnul khatimah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sadajan kula nuruskeun acara ampura, kula urang paneglang diondang ka daerah di daerah Tangerang. Pasti aya perbedaan bahasa Pandeglang jeung Tangerang. Ya kula di dia ngomongna Sunda Raya apa Jawa Raya apa Indonesia Raya ya. Apa campur raya apa gitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam kesempatan yang berbahagia ini kita berkumpul untuk memperingati suatu peristiwa yang sangat amat bersejarah di kalangan para kisotul anbiya dan para kisotul rusul. Sehingga Allah nurunkan sekian rasul ke alam dunia, Allah nurunkan sekian nabi ke alam dunia, peristiwa yang tidak bisa dilupakan sampai Allah abadikan dalam Al-Qur'an, di antaranya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong tukang mekanik sound, treble na angkat, treble na besarin dikit. Treble. Kenapa Rasulullah di Isra sarang di Mi'raj kan? Pasian eho sekedik. Sekedik di pasian eho. Kunaon Kangjeng Rasul di Isra sarang di Mi'raj kan? Seueur pendapat ulama, banyak pendapat ulama. Kenapa Rasulullah di Isra dan di Mi'raj kan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Di antawisna ayah salah satu ulama. Numantak Rasulullah di Isra jeung di Mi'raj kan? Cek saware pendapat ulama ialah untuk menjawab empat pertanyaan Allah yang Allah berikan terhadap empat malaikat. Akhirnya empat malaikat tidak bisa berjawab pertanyaan Allah, yang menjawabnya ialah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Sebab ibu eta malaikat Pak pernah sombong kapungkur geus di Allah dah. Pangandika Allah dina Al-Qur'an tingali ku urang. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ngenahan tante tabu. Ngenahan tante. Jelema conge kadengnya suara yang ngenahan maji. Aing geus ngaheujeun ngaheujeun hayang ngenahan. Pirah ku bet tidak ngenahankeun macam-macam orang picung. Mawe awas ibu-ibu, milih imam tapak di masjid hati-hati. Bener. Eta milih imam itu sembarangan diatur. Hadirin sadayana. Itu sembarangan tak milih imam. Makanan neangan imam diatur. Lamun di eta kiai ayat 2 hiji ahli qiraat, 2 ahli fikih. Mana nu kudu diheulakeun? Cek dina kitab fikih diatur ahsanuhum fikhan. Teangan anu dijadikeun imam ialah nu pinter fikihna. Cuma asal ulah yughayyiru maknan. Asal ulah anu ngarobah kana makna. Cenah ieu mah sarua fikihna sarua qiraatna sarua pada bisa. Mana nu kudu diheulakeun jadi imam? Siapa yang didahulukan jadi imam? Ahsanuhum kubaron. Teangan umurna nu rada kolot. Reta, yen imam tah. Ieu mah kolotna ge sarua, Ki Muhammad jeung Ki Ahmad sarua wae. Tah, mana kiai anu kudu diheulakeun anu jadi imam? Nu kudu diheulakeun jadi imam ahsanuhum waro'an. Mana anu rada apik ibadahna eta kiai? Ki Muhammad jeung Ki Ahmad apikan Ki Muhammad misalkeun. Ki Muhammad nu kudu diheulakeun jadi imam. Ieu mah sarua wae. Ki Muhammad apik, Ki Ahmad apik. Mana nu kudu diheulakeun? Ahsanuhum sauban. Teangan mana nu rada gagah pakeanana? Make jas sampingna capna embehes. Merek pecina Haji Iming, bajuna Haji Amang, sendalna Haji Amung. Teangan hasanuhum tauban. Begitu nah kitab ge diatur cenah oge kitu tah. Makanya kita jangan sembarangan saudara-saudara sekalian. Makanya lamun ke masjid bapak-bapak, terutama bapak-bapak, ibu-ibu mau ke masjid. Enggak sholat tadi mawae. Bapak-bapak lamun ke masjid, pemuda lamun ke masjid. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kudu ngagagah. Ima sakadaek sholat. Ayo rek nang hareupan jelema. Bapak-bapak undangan pakai sutra jeung pamajikan anu harga 1,5 juta. Nu 2 juta. Kunaon rek nang hareupan Allah rek sholat. Peci beureum doang kulit tando. Samping doang sepelek ke motor. Kaos ngabuadeg tairungitan. Eta sholat tak ada Allahu Akbar peci sengleh sabeulah. Matak sing balener pemuda eta make peci gaya elmuna. Mun make peci model kieu tarek ceramah rek rapat kieu make pecina. Sholat mah ulah kieu salah. Sholat make peci kieu salah. Kudu kumaha kudu kieu tah. Pan ieu teh anggota sujud. Lamun ceramah kieu kurang paliter. Kurang serem. Tah ieu lamun rek sholat kudu kieu. Tuh, lamun rek rapat kudu kieu. Mun salat kudu kieu, lamun kieu padagang jengkol. Jadi kiai cina kumaha ieu mah? Sarua bae. Ki Muhammad pakeanana bagus, Ki Ahmad bagus. Mana nu kudu diheulakeun? Ahsanuhum wajhan. Teangan nu rada kasep heutik bebeungeutna. Ki Muhammad mah cenah kasep mah kasep ngan rada petot. Ari Ki Ahmad petot mah henteu ngan hideung. Pilih mana nu rada kasep. Nu mawe teu sembarangan hadirin sadayana. Wallahu a'lam bimuradih waqtos Allah ngandika dina Al-Qur'an wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wallahu a'lam bimuradih. Wahai cek Gusti Allah malaikat waqtos Allah ngandika berkata terhadap malaikat wahai malaikat cek malaikat aya naon Gusti inni ja'ilun fil ardi khalifah aing rek nyeun khalifah di muka bumi nyeun khalifah cek malaikat saha Gusti jelema cek orang Sunda mah jelema nu mantap diaranan jelema lantaran bijilna dina beuteung emak. Lamun bijilna dina beuteung bapa mah berarti jelema. Cek malaikat hadirin sadaya, Gusti mau membuat khalifah di muka bumi manusia. Ya Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Gusti mau membuat khalifah di muka bumi manusia. Ulah, Gusti jangan. Manusia mah brengsek. Yang enggak suka sholat, yang enggak ngaji, yang enggak zakat, perzinahan, yang jadi jablay, berebut kursi, jabatan, saling hasud, saling bunuh, saling fitnah. Bukti? Bukti apa entah? Nyata? Apa yang ada dirusak oleh manusia, saudara-saudara? Dirusak ku jelema. Engke alam dunia cek malaikat Gusti dipenuhi oleh orang-orang, oleh manusia, manusia nu doraka. Cek malaikat wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami hamba-hambamu yang selalu bertasbih, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah ciptakan makhluk, saudara-saudara, terbagi-bagi imannya, Pak. Ada makhluk Allah yang imannya wala yazidu wala yanqusu, belum pernah bertambah, belum pernah berkurang. Aya makhluk Allah ibu anu imana teu nambahan, teu ngurangan. Iman siapa itu? Imannya para malaikat, malaikat Allah. Belum pernah berkurang, belum pernah bertambah, selalu tetap. Itu imana para malaikat Gusti. Aya deui makhluk Allah anu imana wa yazidu wa la yanqusu, selalu bertambah, belum pernah berkurang. Iman siapa itu? Imannya para nabi, nabi Allah, selalu bertambah dan pernah berkurang. Ayat dari makhluk Allah anu imana wa yazidu wa yanqusu, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Iman saeta imana urang pecung. Iman orang. Da orang macek bari basana mah kieu imana edan eling. Lamun keur rajin hadirin. Salat duha 8 rakaat, tahajud 10 rakaat. Keur rajin keur daek saminggu salat duha, saminggu tahajud, henteuna 17 tahun. Keur elingna lumayan geus geblegna, geus edana polol ka bina-bina. Tunu mawi iman urang mah wa yazidu wa yanqusu, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Tuh, kumaha cek Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Utus malaikat Jibril. Jibril, ambil tanah. Aku akan ciptakan manusia pertama Adam alaihi salam. Jibril nyokot tanah, Pak. Diutus ku Allah. Bret, tanah dicokot ku Jibril. Tanah protes. Cek tanah, Bril, Jibril. Ia yang rek dibawa ke mana? Ke orang Gusti Allah. Tidak naon. Ya, rek dibawa ke itu ke harapan Gusti Allah. Rek naon emang Allah. Allah rek nyin khalifah di buka bumi. Saha. Jelema. Kuma cek tanah. Bejakan Bril ke Allah. Tehayang. Engke ditonggong aing leleumpangan jalma doraka nutara salat, nutara ngaji, nutara zakat anu korupsi, saling fitnah, saling hasud, zina, minum-minuman rentenir dan sebagainya. Aku bisa masuk neraka gara-gara manusia yang maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau bilangin sama Allah. Ternyata taneuh ngalaknat ka manusia anu teu ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Ingat bu, Pak, waktu meninggalnya Siti Fatimah az-Zahra, putri Rasulullah tercinta, digotong Siti Fatimah. Kusaha, kucarogena Sayyidina Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah. Digotong ku putrana Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Digotong ku sahabat, barang datang ka kuburan, rek dikuburkeun mayit Siti Fatimah ibu, eta aya sahabat naros ka bumi. Namina Abu Dzar Al-Ghifari. Cek sahabat, hei tanah. Siap kudu sopan. Caha ia mait anu maut. Ia teh Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah tercinta. Istrinya Sayyidina Ali, Ummil Mukminin. Umminya, ibunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu Rasul tercinta. Maka kamu, wahai bumi, harus sopan. Harus takzim kepada ini jenazah. Apa jawaban bumi? Hei sahabat, cek tanah. Aing mata kenal pandang. Mau anak nabi, rek anak jenderal, rek anak wali, rek anak kiai, rek anak presiden, rek anak camat, komo anak RT mah. Lamun teu takwa ka Gusti Allah mah digencet ku aing. Tuh, Bu, Pak, ingetkeun taneuh ka sagedeuna Siti Fatimah, putra Rasulullah, kitu ngomongna. Atuh komo ka urang, lain incu wali-wali acan. Budak dieu mah asana incu walingi doang nih. Akhirna Jibril kembali ka Gusti Allah. Cek Jibril. Cek Gusti Allah. Bril, mana taneuhna? Puguh abdi di demo. Nada uwah na kita pamangguh bahasa demo. Kieu, puguh. Bumi tekereng, abdi disentak, Gusti Alimen. Bumi menolak, ya Allah enggak mau. Akhirnya Allah ngutus malaikat Mikail, sama enggak mampu. Allah ngutus dari malaikat Israfil, sarua teu mampu. Terakhir Allah ngutus malaikat Izrail. Diutus ku Allah ta Izrail. Dicokoh ta taneuh buku Izrail. Bret. Eta taneuh ngomong deui bae. Cek tanah Izrail, ieu aing rek dibawa ka mana deui? Cek Izrail, kumaha aing bae? Kereng no malaikat nu ieu. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Tong nempo aingna taneuh tempo saha nu marentahna? Siapa yang memerintahkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Ente makhluk Allah, gua makhluk Allah, lu makhluk Allah. Jangan lihat gua, kata Izrail, lihat yang nyuruh. Gusti, Gusti, Allah. Cek tanah, itu ayo kita rumah, lalu setanah, Pak. Dibawa tahu Gusti aku, malaikat Izrail, kapayunan Allah. Izrail, menang-menang tanah, ayah Gusti, mana iya? Jahu, cek Allah, kusiama benang. Kusiama bisa eta tanah dipaksa. Geus cek Allah, bila mana aingin makhluk di alam dunia, sia jaga kuaing rek dibere tugas malaikat pencabut nyawa sirraja tega. Bener, Bu. Izrail tak kenal pandang. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana-mana datang ajal manusia, kudu paeh lebah harita, teu bisa dipudurkeun samenit-menit acan, teu bisa dipajukeun samenit-menit acan, kudu paeh mah harita kene kudu mod. Lurah, modar, camat, kejer, bupati koit, RT kejer, RW modar, kiai ustad bakal maot. Kudu maot usun ka kiai mah. Kudu hormat seutik, ima kiai anu cenah pae, gila ima ngadengen aja. Tenak aja ima. Sopan, bu, ka kiai mah, kiai maot. Nah, begitu. Beda. Ayo lurah, jadi lurah pae los. Jangan buada gantina. Kiai onam susah, kiai mau tiji pupus tiji kiai susah gantina, camat bupati loba gantina, bener dak? Ya terus ya terus, atau hading kata angges riwayat nage. Ya kiai Haji Badru ya kiai Haji Behaki ngomong nah wayana sedangkan baik nah ya sampai ke jam setengah hiji mah, kulama ceramah di memanage cukup sajam baik. Tala liwat bisa jam. Liwat bisa jam, aing mah urusana ngalembur. Nentak aing mah kumah panitia baik. Lamun panitia cek panitia lembur, aing terus. Lamun panitia cicing baik, aing keturun gesan. Mana ya panitia naya? Kumah ya terlembur apa kumah ya? Hah? Ih, mangkaning upah lembur mah tina upah pokok 40%. Tanya deh ke karyawan ke situ. Kumah ya lembur ya, kumah ya? Lah, ya gimana urunan? Bari jeung hara rese di pentana gebleg. Ieu doana loba keneh nu can lunas, kaciri ku aing beungeut teh. Ieu kadang-kadang nu teu mere ge aya ieu tapi ngariwo berangkat paling beuki ngalebokna eta. Aya eta nu kitu. Loba komo di masyarakat, Pak, secara keur musyawarah paling harus bacotna. Bagaimana ini Isra Mi'raj setuju? Setuju. Cocok, cocok. Ngondang mubalik, Haji Jamaluddin tipane gelang cocok, cocok. Balik rapat ditanya ku salah ku pemajikan anak. Pak, kos di mana sih baliknya penting amat? Rapat. Rapat naon? Rajaban. Terus ku mah, panitia. Ayo, ayo. Sakye duit hal rese bias keur mahal ieu itu gararati di penta cenah Isra Mi'raj. 70.000 per imam gebleg da panitia. Lain gebleg panitia, sia nu tolol, pajuhan juri. Nolol-nolol ka panitia, ngomong-ngomong mahal Idromeda sataun sakali, sia motor kasetoran. TV kusia kabeli, imah kusia kajion, piraku di pentara jaban setahun sekali, 70.000 per imah, temampu, aneh, imah terus terang baik. Mulai aing heura sih ngomongnya. Keluar daerah Paneglang nih. Sakira aing can nyatu. Kau mau mengges nyatu, digali kuing kami budak picung, haram jadah doa. Pajan aing lalawara merindu diri. Cenah cek nu teu mampu teh kiai, cenah kami mah teu mampu. Ulah ngomong sia teu mampu mah, ieu kadang-kadang nu beunghareup iiluan jeung nu miskin tolol. Bener teu? Cuma lamun ibu jeung bapa teu mampu, ulah ngomong teu ngeunah. Ieu mah dasar mangmayar henteu. Ngomong bae ka panitia, heuh duang heuh bae. Tapi eta hadir mah dibere berangkat ngalebok berkat pang baheulana bae ya kita sia. Ini jelemak itu tak patah. Susah mantak mau jelemak wari itu hara resek. Iya kadang-kadang dipenta, kadang-kadang penyakitnya ibu-ibu kene sih. Iya cek ibu-ibu kok aing kata bawa. Oh bener. Begitu panitia isuk-isuk minta duit aja ngerajaban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ji. Si ya tuh. Oh, naon. Eh biasa rajaban. Eh ho. Aja dicumbang. Atuh puku be. Aing gak arek. Keluarannya, kan itu kejerok nyokot duit dihitung kadele ku pemajikan anak eta kuat ditarik ku pemajikan anak kuat dipulintirikin kadiyelah dibawa ke dapur langsung curuk bentik kana liang irung salaki eta bapak nek naon ih nek nyumbang mah rajaban berada duit dipan boga milik urang berada duit merena 500.000 gede amat. Hayang ka alem. Kudu boga polo, duit teh hararese. Pan anak genep. Kudu dipikira mana rek sakola. Aing pan boga hayang kudu pake polo, raja bana loba dia kajet geus 5.000 mae 5.000. Tolol sarminah dia. Kudu nama ibu teh tong kitu. Pak, eta saha tadi eta? Panitia rajaban. Bapak nyumbang tuh, nyumbang mah, berada duit 500.000, eh, gerokan deh, kata-kata dia mama gerek nyumbang, ayah tuh nyelap duit tak utang kutuna kuduna mata ibu teh iu, unuk nak ima geblek makanya hese pak, bu, Islam gak maju-maju, kenapa? Orang-orang kaya pelit-pelit betul? Bikin musala segede perut, Pak. Ya Allah, imah mengebangun rumah 2 bulan, 3 tingkat, 2 tingkat, beres. 3 bulan, enggak punya utang. Kenapa? Bikin musala segede perut, 3 tahun keangges-angges. Akhirnya disinggung ku kiai. Barang disinggung ku kiai, alhamdulillah, eta angges musala. Sabulan, menang sah, menang pemuda jeung ibu-ibu. Naon gawena? Masang toa kaditu. Mawa andrim ke tengah jalan, langsung lemparkan saja. Anu tina keri, anu tina kijang, anu tina sedana, buluntrang. Alhamdulillah, hirabil alami. Mudah-mudahan yang ngasih tadi hasil maksud, jembar rezeki panjang umur. Mudah-mudahan selamat di perjalanan. Anu temere, sing silaka, geblek. Batur temere, doakan kita silaka, tolol. Nggak ngelosok perlit, jadi jelema ngelosok pelit. Mantak Islam tadi maju-maju, kunaon umat Islam pelit-pelit, mantak ulah sok pelit, Bu. Jalma pelit, Pak, orang pelit diomongin orang. Betul. Ulah deket-deketin si eta sia. Emang kunaon si eta mah haji-haji ge kia. Iya kianan ge. Pelit-pelit mere gehese di pati lele di kebon jahe. Sadako pahare-hare jalma kitu guru ditek. Aya dipijuk nu kitu aya-aya. Ki Badri, Ki Bayhaki, atuh. Haji Badro, mana jelema anu kitu teh bawa ka dieu? Gebleg eta jelema anu kitu eta. Iya. Mun aya jelema koret model kitu, Bu, enggeus lamun paeh tong dikubur tah narolong geus subuh ka kuburan sorangan bae nyana. Mata ibu-ibu lah sokoret. Insya alhamdulillah ibu-ibu makom Kompak, alhamdulillah. Rajaban paling ramai ibu-ibu, bener tak? Pengajian paling ramai ibu. Sampai ngahutang yang kredit paling ramai ibu. Bu, atunya anjing. Hebat. Ya kuali pak, bu, ibu-ibu ke seramai kredit yang belbaran baju. Ayo ngaku sih ya. Ulan tante, sarminah, ucu, mimin, titin. Ibenet, rame. Sebab ibu-ibu mah, wow, hebat. Mengaji, sebab ibu mah tuh belanja nage, bu, kreditnya lain deh, paling beki, paling hobi, paling rame. Atau rame jingnya nama. Bajunya rupa-rupa, sendalnya rupa-rupa, lipstiknya rupa-rupa, tiungnya rupa-rupa, waktu salakina paru-paru. Tilu menit deh. Atau kumain deh. Terus, datang ke mana kula tadi ngomong? Tuh, mata karese, bu, pak. Ini mata gati, ngaji jengkolot, mah. Nek, mata yang paling sanggup makan ibu-ibu. Bapak-bapak, ngomong, saruana. Ibu-ibu gitu pada yang ngaji. Rame. Ngobrol lah. Mantap, pak, ibu-ibu malah mau ngaji tara nundutan. Jalinghur matana, bu pelatat kelotot tak ada gelang batur, kena baju batur. Ada bapak-bapak, tilok ngobrol mata ngaji, ay mata kuat molor nak, itu bapak-bapak. Dan ayah jelah manukia, taram bek yai taun, bukakan kitab, taramnya nage molor. Para jawab, bek kopi molotot, deh udang surudut, nginum kopi, etab yak kopi molor, deh bahay. Tina naon, tina tano. Ay gitu mah, tak kena gentong pernah naon, uak. Eta kena kenteng naon bibi. Kena coet mamang meureunnya. Kena bata meureun alo. Pantes be eta imah teh anggeus-anggeus alo jeung ka bata. Bebo bapak-bapak kita mah diciptakan oleh Allah mimma inda fiqi yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Kita manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari air yang enggak ada hargaan, dari air mani, cai mani nu hargaan, jeng gula oge, harga nak mahal kena gula. Gula sakilo beraduit. Bu, gula sakilo nak beraduit, bu. 10.000, jajal orang pecung, buka cimani 2 ember, jual ke pasar kemis. Bibit unggul, bibit unggul, bibit unggul. Rekaya numali. Wah, ayo cimani di mana kiai asalna? Tuh, tina zat-zat makanan. Tuh, tauco, terasi, jengkol. Makanan neng, perawan yang cantik-cantik jangan sombong. Asal mana teh tina oncom. Yo, bapak-bapak, kala rasem, kala raga, ya panitia hebat. Tina naon ya? Wah, tina kangkung, tina bala-bala. Iya, mana dia ya? Haji Bayhaki itu, Haji Badu Karasep Gararaga tina naon, tapai. Ting tina combro eta. Iya tah saurang teh tidinya, aye kula tina naon kula. Iya kula tina naon? Maaf, hampura. Punten ya Haji Badunya. Ya, terutama kakabean ya. Kula mah cenah keur waktu direneuhkeun ku indung kula, eta indung kula beukina kana apel. Geus imah dina apel ya, hampura bae nya imah. Kula sirik-sirik teh buah hatu-hatu ibu ge asal tina berenuk kayak gitu malah. Kuat sirik jasa. Teu isan ditin siki karet meureun mang lah. Ceuk Gusti Allah aing rek ditakeun Adam alaihis. Begitu Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah langsung ditiup ruh menengadah melihat ke langit langsung Nabi Adam. Hadirin, ningali tuh Nabi Allah Adam di langit ayat 8 la ilaha Muhammadur Rasul. Begitu Nabi Adam melihat ayat tersebut, 8 tersebut, kaget Nabi Adam. Bahkan melihat jalan-jalan di surga, lapat Allah selalu berendeng dengan lapat Muhammad. Lapat Allah selalu berendeng dengan lapat Muhammad. Nabi Adam kaget. Bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa itu nama Muhammad? Apa dari golongan jin? Apa dari golongan manusia? Apa dari golongan malaikat? Syekh Jibril dari golongan manusia. Mana orangnya dan manusianya? Oleh Allah belum diciptakan, tapi nurnya duluan. Bahkan anda pun, wahai Adam, asal muasal dari nur Muhammad. Hebat kanjeng Nabi. Hebat. Hebat. Mantap kau dari Nabi. Sabada Rasul maknes Nabi petraya dari kanjeng Ro. Lamun ayah jelema ngaku-ngaku Nabi. Zaman ayah na, zaman kewari enggak. Sulah saya cekek. Kemari teh budak Jawa Timur eta. Ngarana Tukimin. Naju kamari deui teh urang Lampung, Bu, Pak anyar keneh, ngarana si Dani tukang las. Ngaku Nabi, nyuratan ke SBY bahwa saya ialah Nabi akhir zaman. Ditanya ke wartawan, "Kapan Anda Saudara Dani mendapatkan wahyu?" Nyana jawab, "Waktu keur ngelas." Aduh. Disangka nang Abu Richard malaikat Jibril meureun. Puguh elasan, tadi kena bengetak pecak, modar hade tadi lemah. Iya. Tuh, Nabi mah bagus ngaranna ge. Muhammad sallallahu alaihi, Ibrahim alaihi, Musa alaihi, hebat tanto, gagah tanto. Iya mah, Nabi Dani. Gila, ingat dengan aja. Enak ya. Iya, iya. Macam-macam di Indonesia mah Pak susah. Zaman sekarang Pak aliran macam-macam. Hati-hati. Apalagi banyak perumahan, Pak. Kadang-kadang perumahan banyak pendatang ini tuh aliran macam-macam. Kemarin kuring ceramah ke daerah Bandung. Eta cek urang Bandung kieu, pan urang Bandung mah lemes ngomongna. Cenah, punten ajengan. Ada di dieu teh cenah, loba tehan di mah ngomongna. Deug-deug-deug teh, kadeug-deug teh. Jadi mah eueuh teh teh acan aya ge cai heran. Baru-baru ku susu halus teh nginum bae cai herang. Punten cenah ajengan di dieu mah cenah seueur aliran. Cenah di antawista aya aceng aliran celana ngatung. Hiji tah. Nu kadua cenah aya aliran teh kieu cenah di dieu mah. Salat bebas jang hareup ka mana bae sebab Allah aya di mana-mana. Eta salat lamun bebas kitu ulah jauh lobat-lobat eta salat opatan deulana. Saurang ngaler, saurang ngidul. Seorang lor. Masalahnya, Allahu Akbar. Ruku berdak di hulu. Balik sholat jarendol. Ya, macam-macam. Eta makoma cina anti maulid, anti tahlil, anti rajaban, anti segala-gala. Apa adab? Coba. Apalagi daerah Tangerang, apalagi lagi daerah perumahan. Sekarang ini macam-macam aliran. Hati-hati, ibu-ibu. Oba jelemah hadirin sadaya. Urang mah. Ziarah kubur terus Isra Mi'raj tur Maulid Haul Syabul Qadir terus seperti di guru urang di Cilongok lamun haul ayo nurutan urang ibu Pak bahkan kula diwasiatan ku guru cek guru memang balik ka imah Ceng lamun Aceng hayang hirup berkah lamun Aceng embung seseut pabiasan wayahna Aceng kudu rajin maca Syekh Abdul Qadir manakib Syabul Qadir bidikti salihina tatanazzalur rahmah wabil abdali tumtarun dengan wasilah wali abdal tumtarun urang dia, urang Tanggerang, Pandeglang umumnya Banten itu di turunan hujan Gusti Allah subhanahu makanya kula masuk manggil ayo tapi bisa Aceng maca manakib manggil ada kuring masuk manggil kula masuk manggil maca manakib di imah tiap malam Selasa. Ai macam-macam mana kita nek Sunda mangga menang ganjaran. Nek Jawa heuk bae, nek Arab teu naon. Mana bisa nabae macam mana kita mah. Ai di kula mah sok basa Jawa. Jadi mun maca se macam mana kita maca naon. Basa naon? Basa Jawa, Inggris tolol. Atuh gati sia ngalakukeunana. Basa Jawa ona ngeunaheun. Mun basa Inggris boh. Ayo di kula masuk bahasa Jawa. Ayat 7 puput ya. Dangdang gula, asmarandana, kinanti. Kumana, malam Selasa kula mah. Kula dimulai cicing di imah tahun 2005. Sampai kuari kula sami busa kali. Maca seh, eren-eren, nitah kenjal mak di imah kula. Abah kula sorangan di imah. Di tahun 70. Sampai kuari can, eren. Maca seh di imah sami busa kali tiap malam Jumat. Alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu. Barokah. Kula masuk ada ngekeun malam Selasa. Eta maca seh kan geus sekolah teh bari ngalaguna ngahaleang. Lawan cina lita mali sumala dewi Aisyah. nginah eta mang beneran teh mantep beneran teh nyorang cenah ge aya nu maca seh bukuna katinggaleun nek balik deui jauh aya mah kumaha debat terus cenah sugan belah cenah kasalar barang mana maca lawan Cina lawan Cina lawan Cina nu hadir kesel cek nu hadir Belanda ge lawan bae ulah Cina bae. Kehel meureun atuh dongeng ta maceng bar tunduh be. Ya sia. Terus ya terus. 5 menit deui. Ampura kulaya acara di tempat penting ya Pak. Hiji di dieu, di dieu kulana terus ka ditu ka Cikupa. Ka Cibadak. Di Cibadak kulana terus terakhir tah ngeusi acara di Kampung Ciranjang Kecamatan Cikasur Kabupaten Cigoyang. Sarua jeung Kiai Haki sarua. Yang kaji badu terus ya terus aliran hati-hati aliran macam-macam bu bahkan ayah hiji aliran kuari mah loba aliran anti maulid anti talian tamara ulah didengek eta mah jelema bodoh kata toloyok pajuan jurik iya mahkum alih bikin para santri mang ulah bener-bener sarmin kudu mikir haram jadah doang iya mahkum alih bikin santri awas ya santri atmatak aing mah nadar aing mah terus terang aing elek ku Muhammad dia aing elek ku orang-orang Wahabi aing mah nadar kudu mondok jeung mah santri deui ngabadek kene kiai nu palinter di Paneglang elek dalil mah geuleuh kitu aing urusanana ngan lamun elek aing bantuan pira ku be Haji Beh Haji bantuan kula ih haram jadah doang kudu bantuan aing geus rua. Ini benar macam-macam. Pernah takula di debat bu pak. Nanya eta orang-orang Wahabi orang Persia kuring. Ustaz sini ada apa? Maaf ya. Kenapa itu aliran ahli sunnah? Kalau habis sholat assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Urang sok usah banget lin. Gitu lin? Sebenget. Macam-macam. Mana Qurannya? Mana hadisnya? Bobo? Doang siapa yang bikin hadis kejeng Quran? Mana dalilnya? Mana hadisnya? Mana Qur'annya? Waduh, bapaniro. Cekula, nu masak aing ge salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nu masak aing usah banget. Lantaran aing liur nempo curuk sia. Pupulitiran. Masak banget aing diusah. Gitu aing. Dalil lawan dalil. Hukum akal lawan hukum akal. Parep lawan parep. Gitu. Mahal mah. Liwet dilawan. Karena kekerak. Mata aliran macam-macam hati-hati bu ibu, bapak-bapak. Awas, kau mau kalian berbahaya. Aya aliran. Sangat berbahaya. Lamun urang nempel ke eta aliran, bisa pae. Bu, aliran naon eta kiai? Aliran listrik. Ulah gegabah eta mah. Jajal teh sia nempel ka dia, ka tukang sosis, tapi temong darah dia eta. Tutu ngawat. Lihat ya orang ya bu, orang mah turutan kayak bahula, insya, kayak bahula zara, orang zara. Nana iwaya nih para bapak para ibu hadirin sadaya nak. Makanya hadirin sadaya begitu Allah ciptakan Nabi Adam kaget, hebat Kanjeng Rasul, udah terkenal namanya di surganya Allah. Hebat Kanjeng Rasul. Hebat, bahkan Nabi Allah Adam nikah dengan Siti Hawa, mas kawinnya baca salawat ke Kanjeng Rasul. Makanya teneng parawan, mas kawin ulah gede lagak, mas baca salawat. Bisi parawan, ayang dikawinkan, udah mas kawinnya salawat aja. Cocok teh pemuda, kayang na. Oh mau pada tepuk modal, ya deh ini kiyokin. Tuh, pak. Deh, salawat baik. Mantak cek Rasul gitu. Mim barokatin nisa'i salatun. Ciri awewe bahan barokah diajak rumah tangga. Ayat tilu. Bejakan ulah. Bejakan ulah. Khusus buat pemuda. Santri nucan kawin. Nunggus magus kagok. Ciri awewe diajak rumah tangga barokah. Hiji cek Rasul. Aisaruhunna khidbatan. Tayangan awewe nubabari dilamarna. Misalkan kemot. Bogo kasar mina. Cek si kemot kia. Cek si kemot dia. Min mina. Ayo non kak kemot. Aing maku bogo. Jasa kasih amin. Aing maka deg-degan siapa. Aing menelut tangkal tau sadi. Sar mina. kata ke ujung-ujung nalu tiang lisik hai sarmina aing mah kadang deukeun siapa aing mah lamun keur dahar beak dua piring ingat ka sia langsung subuh udah geus beak dua piring jadi aing mah kadang deukeun siapa aing mah kebogo jasa cek sarmina aing ka kemod ka kulak kadang deukeun dina naona dina bibirna min teu kuat monyong doang corong min Madak bisi di aya parawan monyong lah dikukumakan bibirna teuing kitu kan bae. Eta buktina si Kemot kadeukeun dina bibirna monyong doang corong gini. Gitu. Cek si Kemot ai sia min bogot teu ka aing. Cek Sarmina nyaho nya. Kula mah neuleuk ka Kemot ja kula mah cenah hewan henteu ja ka Kemot. Atuh resep henteu ja doang neuleuk kadal bae cenah. Ya bener eta urang neuleuk kadal sugar porosak kadal hewa cang henteu. Resep atuh henteu. Biasa-biasa bae teh. Oh, geus aya kitu mah cenah datang bae sugan ka imah kula. Heeh, geus. Datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, teu bapana. Sasia, Kemot. Urang mana? Lebok noong. Aya tujuan? Bogoh ka anak abah ngaran Sarmina. Ke, tungguan. Panggil. Min, Mina. Eta di luar aya pemuda sia nanyakeun sia ji. Kumaha sih tadi sia tadi na? Wih. Kumaha bae pemuda na kasep tante atuh sedang bae jeung bae makasepna nyana. Bobo? Kuat dia bandingkan yang membaik batur. Tanya balarogoh kawinkan. Eta kawin mang. Awewe bahan barokah diajak rumah tanggana. Nuka dua cek rasul bahan barokah awewe diajak rumah tanggana. Wa aisyaruhunna mahron. Teangan awewe numba bari diberi emas kawina. Min minah labun urang aya kajadian jodoh dijodohkan ku Allah. Emas kawina minah yang naon. Iya atuh kula mah kumaha ka Kemot beh. Ribu mas kayak kuku magin kuat mendok ikhlas bu jangan ngan mau orang iya duaan eta gitu dua nggak bisa mas salawat bae terima kaulah nikah kak nyiru kami kakihan dengan mas kawin maja salawat ulah loba 500,000 be hanya nanti gempor tilu cek rasul ciri awewe bahan barokah diajak rumah tanggana aisaruhunna walujan teangan awewe nuturunan ngabuat anak-anakna silotik anu riai punten rada jorok sekedik aya paribasa urang paneglang teangan bikang nutumbung meongen nu eta tah teu laku kacolok ujbe ngajeos reuneuh langsung kawin sabulan langsung reuneuh menang 8 bulan borosot ngajuru sakali ngajuru opat anakna mantep sataun opat 2 tahun bisa 8 bareng anak jurik cenah ieu nikah Nabi Adam dengan Siti Hawa di surga maca selawat ka Kanjeng Rasul begitu hebat Rasulullah begitu istimewa Rasulullah Pak Bu sehingga Rasulullah begitu dihamilkan oleh ibunya diteteskan cahaya Rasul dipindahkan dari Sayyid Abdullah ke ibunya Siti Aminah bulan Rajab Pak ingatkan ku ibu bawa balik ke imah Rasul mager waktu bulan kahiji ngimpi di toongku Nabi Adam alaihis ingatkan bulan kahiji ngimpi di toongku Nabi Adam bulan kedua ngimpi di toongku Nabi Syif siapa Nabi Syif? Putra Nabi Adam bulan kedua ngimpi di toongku Nabi Syif bulan katilu ngimpi di toongku Nabi Idris bulan keopat ngimpi di toongku Nabi Nuh bulan kelima ngimpi di toongku Nabi Ibrahim bulan kegenep ngimpi di toongku Nabi Allah Ismail bulan ketujuh Rasul ngimpi di toongku Nabi Allah Hud bulan kedelapan Rasul ngimpi di toongku Nabi Allah Musa bulan kesembilan Rasul ngimpi di longok di toongku Nabi Allah Isa alaihis ibu-ibu waktu kita hamil dulu ngambilin anak eta ngimpi di toongku saha bulan kahiji kuntilanak bulan kedua genderwo katilu malampir kopat gerandong kalima uka uka barang lahir barasol anakna jadi jablay ayo rasul malai hebat hadirin sadayana begitu rasul lahir ke alam dunia barasol awas ibu ibu rasul dilahirkan oleh Allah bukan dari parji ibunya dari mana dari atas farji ibunya, dari bawah udel bucal ibu nak Rasul mah dirinya paling kiri mantap sok ayah dokter operasi bedah sesar ya dirinya paling kiri ibu bener tak iya dari situ Rasul dari situ enggak ada darah tak Rasul mah dirinya lahir ayah orang di mana ibu-ibu ibu-ibu mah waleto orang keluar tidinya ibu-ibu lamun kih oge tidinya bakal cina kerpetin ke bapak nama antas tidinya buku balik kide ke cina malam jumat ndeka beda jeng urang Rasul mah barasot langsung takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Rasul lahir langsung takbir. Pak ayak orang picung. Begitu borosot langsung takbir. Ayak. Borosot. Oak. Mewek. Bener tak? Makana orang mah sunnah di adanan celikatuhu. Sunnah di komatin telinga yang kiri. Kalau baik lahir bapak-bapak ibu-ibu. Sunnah di adanin kuping yang kanan. Di komatin telinga yang kiri. Makana ibu neangan minatuma meningkat santri. Benar santri mah lumayan adan-adan bae mah bisa ulun. Metoha kasurupan adanan kurang. Metoha bikang cerewet doang radio bok bro adanan kurang mang. Lajuna mah mang kalakuan ngadanan-ngadanan metoha. Makanya yang adan harus anak muda tuh di masjid. Anak muda masih kenceng suaranya. Betul. Allahu Akbar Allahu Akbar. Cek ibu-ibu tarik minanto. Iman wadah naki-aki umuran 70 tahun untuk tinggal dua nuhiji ke umur doi uyuhannya naki aki-aki kita nyebutkan Allah Akbar oh semancat-mancat malu pada untuan nak nyebutkan Allah Akbar cek tetangga anak ayah ya kami karumpul ini yuk atuh bener aki-aki dia usah nah tolol ayo tangkorak pamu dan kamar rana itu haram jadah doang enak emang ada yang enak aja. Ima adan be pemuda kuat sebuju-buju adan adan kuat kebalinger. Ayah gitu kiai jadi pemuda nu kebalinger adan. Loba memimpin nang tungkuat sampai diuk. Ikut tilok adan. Jajal saya tilok mah. Pemuda ngegiak be adan. Asyhadu an la ilaha illallah wa akbar. Atau tangges-angges tungtungna. Aneh yang budak picung ongkot bisa adan-adan acan. Makanya beda Rasul yang kurang punya keistimewaan tertentu Kangjeng Rasul mah hebat hebat Rasul hebat tak makanya orang mah sunnah di adzanin telinga yang kanan dikomatin telinga yang kiri ada rahasia kiai ada sebab apa kata Rasul mamin mauludin illa masyahus syaiton tepati-pati ayah orok bijil ke alam dunia terkecuali eta orok hadirin diusap jurik kurang mu ayah di dia kabeh sesa usapan jurik kecuali orok beda bian diraksa ku Allah. Ayat eta rahasia budak kudu diadanan, insya Allah senajan budak keur ngorana bengal, nakal, insya Allah kalau udah tua bakal insaf. Amin. Amin. Ya Rabbal, makana ibu cirian baik, wali maku ibu, bila mana salaki ibu, geus umur 50 tahun, geus umur 40 tahun, batur sholat tangkorak nangga jedog baik. Batur ngaji tangkorak nangga jedog baik, berarti cirikan eta ku ibu, salaki ibu keur waktu baik, na keur waktu orok na. Candi adanan jadi katuhuna, candi komatan jadi ken. Makana balik di dia, jiwir jeli salak ibu, azanan jeli katuhuna, komatan jeli kencana. Insya Allah salak ibu pasti nyabok tak ibu. Cena aing cager-cager di adana, cager tenaon, sarmin dia tilok salah tilok ngaji mah. Bener tante. Cek salakina, kuku sarwa jenek kiai pemajukan ku lagi, gitu degel. Ayo siling adanan, ndak papa helak, mama helak tuh adanan dia. Gitu. Akhirnya hadirin sadaya eta Allah mere pertarosan dan dibahas kula dulu. Jam 11. Mere pertanyaan ka opat malaikat, Pak. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, cek Allah, "Hei, malaikat. Aya naon, Gusti?" Kadieu. Anjeun ngaku makhluk paling mulia, paling hebat, paling gagah. Mohon. Coba ku aing rek dibere pertanyaan, jawab pertanyaan aing. Mangga, Gusti. Nuka hiji masalah munjiat dibawa ku malaikat Jibril. Yang kedua muhlikat dibawa oleh malaikat Mikail. Yang ketiga kafarat dibawa oleh malaikat Israfil. Yang keempat darojat dibawa oleh malaikat Izrail. Eta malaikat teu kajawab 1000 tahun jerik di payuneun Allah. Gusti teu sanggup kami ngajawab. Siapa Gusti anu bisa ngajawab pertanyaan? Anu bisa ngajawab pertanyaan aing mah hamba aing kekasih aing jenenganna Muhammad bin Abdullah ayana di kota Mekah. Ayo geura candak supaya Isra wal Mi'raj. Akhirna Rasul Isra Mi'raj. Kukuring mau diceritakeun Isra Mi'raj nama. Rasul menjawab 4 pertanyaan. Urang bahas penting ieu cukup hiji bae. Nu tilu deui mah jeung taun hareup. Atuh moal anggeus 3 bulan Sarmin. Awas, nu kahiji cek Jibril jeung Mikail Israfil Israel Muhammad geus dongkap ka ditu bu Pak. Coba geura jawab di pertanyaan Gusti Allah, kumaha? Tuh akhirna eta malaikat ku Allah dibalikeun. Cek malaikat Gusti, siapa yang bisa jawab pertanyaan kami, pertanyaan Gusti? Jawabannya siapa yang bisa menjawab? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi dibalikeun ku Allah kakara. Tah, cek Allah. Bare toma dia aing rek nyen khalifah di muka bumi jelema manusia. Ku sia ditentang ulah. Buktina anu bisa jawab pertanyaanku kata Allah ialah Muhammad dari golongan manusia. Lumatak, Pak, sepakat ulama, para nabi dan para malaikat masih mulia para nabi. Makanya kalau kita tawasul wa ila hadarati jami'il anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin. Para nabi dulu baru para malaikat. Akhirnya dijawab ku Rasul. Cukup kurang bahas masalah munjiat. Jibril. Cek Jibril kia. Kangjeng Rasul. Naon eta hartina munjiat. Munjiat teh ciri-ciri manusia. Mun hayang salamet di dunia. Jeng di A. Ibu-ibu hayang salamet. Ibu-ibu bapak-bapak pengen enggak selamat. Hayang teh selamat. Hayang teh asup ke surga. Kabehan nu aya di hayang teh ke surga. Atau kosong neraka. Lurah dan camat dan kepala desa sekabupaten Tangerang harap hadir di pendopo jam 10 tepat. Kumaha eta? Jam 9 kabeh geus ngejedog di pendopo. Aku sieun teh ka Ismet. Begitu azan. Hayya 'alas shalah. Apakah lalu pantang ke masjid? Lalu Pak Tanda ke masjid. Pak, sholat dulu. Ambang, sholat mbak, nyambak, nyambilu, mbak, nyambilu. Lain dia, doang kena raka di talangan kubu pati, bahaya. Sihir kena makhluk, sebatan sihir ke Allah. Bener, Tanda. Iya, orang begitu. Sihir kena ke atasan, sihir kena ke jelema. Sebatan sihir ke Allah, hadirin wal hadirat. Numawi modalna. Kalau kita pengen selamat di dunia dan akhirat, takwa kepada Allah. Cuma manusia yang bisa takwa. Kalau enggak kenal sifat akwal af'alnya Allah, saudara-saudara. Di mana? Kalau kita pengen mengenal sifat akwal dan af'alnya Allah di pengajian. Mantak ringkes gede nama ibu-ibu kudu ngaj. Bapak-bapak kudu ngaj. Pemuda ge kudu ngaj. Ngaraji, kabeh terima amal kudu ngaji. Pang, gua deh kada gajaran ngaji dibandingkan jeung tahajud 1000 rakaat semalam, Pak. Anu ibu jeung bapak can pernah teh? Ila hajing tajud sepeting seborokan. Dibandingkan jeung ngacedok di majlis taklim sajam, ganjaranna leuwih keneh gede ngacedok di majlis taklim sajam bari jeung teu ngarti. Untung teu? Untung teu? Urang si arembung. Untung ongkoh arembung di hareum jadah doang. Dala artis. Ku ari karame tangkorak si Aril. Eta cenah ke nyaho aing ge panelebarita tolol. Ulah sangka aing boga sidik gebleg. Adeng aing eta. Eta didukung ku baturna si anu berarti tangkorak sia tukang kitu aja tukang zina hay kitu mah. Tah jelema geus gebleg pasti kena didukung, Bu. Ya, mata kuna sabar di dunia musibah terus. Lah orang gebleg awam moral didukung terus. Betul. Ibu-ibu nyanto akhlak artis goblok sia. Contoh tuh guru-guru orang, lah artis bisa contoh. Jelema gebleg. Lihat artis, kagorengan suami diperlihatkan depan orang, kejelekan istri sama aja. Aib suami, aib istri saling buka-bukakan. Dosa besar, gak boleh. Jangankan aib orang, aib sendiri pun haram. diperlihatkan. Jadi ada ibu-ibu ya. Eta ibu-ibu dewa itu ke bawah. Oh, apaan aurat ibu-ibu. Hei, Parawan, Sarmina, Mimin, Yuyun, Ade, Ice, Rina, siya, dengarkan. Naon padilah na jeng paeda na siya maka jalan apa yang dek? Hayak nyaho aing. Terus mana? Enak yang jalan naga. Kotok jago gede tutupan ping-ping na. Kubulu, ayo udah picung di tembong-tembong. Bener tak? Ini mending lamun awak na mulus. Ayo deh, boleh pakai baju meret. Ada kenceng nate ya. Ih, pohara eta pakai baju kenceng nate. Bener tak? Busruk eta kesusukan eta. Saya makanya dengan peringatan Isra Mi'raj. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu islamkan anak-anak orang nunggu Islam. Kenalkan dekat Islam. Insya Allah mudah-mudahan orang menang topik hidayah. Modal nak manusia kalau pengen selamat dunia akhirat. Satu, takwa kepada Allah. Takwa, kita bisa takwa pak. Dan kita pengen tahu bagaimana itu takwa, maka adanya di pengajian. Ringkes gedena. Patna, hadirin sadaya cukup. Kula ceramah sajam setengah. Berarti aing ngalemburna setengah jam. Ke mana ke mana ceng doa heula cenah ge doa heula ulah kalau lempak ibu-ibu sok kebiasaan yo jadi bisi acarosan kula anu kasar jeung heuras geus has Haji Jamaluddin lamun kula ngomong lemes pajakeun Haji Jamaluddin palsu antap ieu kula mangga sok ngomongna ti bae hampura anu kasuhun hadirin sadaya buah tomat buah peuteuy tamat euy. Buah jeruk, buah delima, buah melon, buah anggur. Itulah buah-buahan yang bergizi. Wallahu yakfi biridho warahmah li walakum wali jami'il ummah. Billahi taufiq wal hidayah. Tumpas salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu wabarakatuh. Ila hadratil Habib Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawalah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la maridan illa syafaitahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yasartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'al علم من خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Engkau sabunkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta. Dia terpaksa tempuh derita, jasanya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjadi sesungguhnya engkau Rasul mulia, tambahnya hatimu menepuk dugaan, mengajar arti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu walau tak pernah melihat wajahmu, kami coba mengingatimu dan kami coba membawa sunnahmu. Kami sambung berjuang.